الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد bab yang baru, bab kedua, bab khauf minasyirik, bab takut dari kesyirikan. Ini penting ini, jangan sampai kita merasa aman. Salah satu dosa besar ialah merasa aman. Merasa aman, pede, pasti bakal masuk surga, tidak akan tersesat, itu salah satu dosa besar. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW aja berdoa. Berdoa, apa doa Nabi berlindung dari kesyirikan? Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Doa Nabi SAW, ya Allah, aku berlindung, aku ya inni a'udzu bika, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari perbuatan syirik, dari menyekutukan Engkau ya Allah dalam keadaan aku ketahui, dan aku beristighfar memohon ampun ya dari hal-hal yang tidak aku ketahui dari perbuatan syirik. Ini Nabi aja doa. Doa Nabi. Nabi berlindung jangan sampai beliau terjatuh ke dalam kesyirikan. Bahkan Nabi Ibrahim juga berdoa. Ya, wajudumni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah diriku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala. Ini Nabi nih, Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad SAW doa. Kita enggak boleh pede pasti bakal selamat di akhirat. Enggak, takut dari syirik. Apalagi kayak kita gini yang belum paham ya, harus berlindung dari kesyirikan. Syirik ini bahaya. Ya. Bab al-khauf min asyirik. Ah, baca silakan. Mana tadi? Bab dua yang mana? Hah? Kalau yang syirik tadi sama apa? Oh, beda ya? Bukan bab. Yang mana berarti? Keistimewaan tauhid. Oh, fadlu tauhid. Oh iya, salah. Berarti halaman berapa terjemahnya? 81. Baik. Fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Keutamaan tauhid, bahwasanya tauhid itu menggugurkan dosa. Ya, dibaca. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa qaulillahi ta'ala. Baca dari babnya. Ada dari ini wa qaulillah. Oh, buku terjemah enggak ada ya? Langsung aja firman Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisuu imanahum bi-dzulmin ulaa'ika lahum al-amnu wa hum muhtadun. Terus. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Baik. Perhatikan di ayat ini, fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub, keutamaan tauhid. Bahwasanya tauhid itu menggugurkan dosa. Tauhid itu apa sih? Tauhid itu ialah kemarin apa? Ingat enggak mana tauhid? Ifradullahi bil ibadah. Mengesakan Allah dalam ibadah, tidak memberikan ibadah kepada selain Allah, hanya memberikan Allah dalam ibadah, memberikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tauhid keutamanya adalah kalau seorang dia menghadap Allah taala dalam keadaan dia beribadah hanya pada Allah, tidak pernah berbuat syirik, kemudian dia mati di akhirat, kemudian di akhirat dia akan diampuni dosa-dosa dia. Dosa yang mana? Semuanya bisa diampuni. Ya. Dan firman Allah taala, perhatikan, alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar, walam yalbisu imanahum bidzul, dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan di akhirat, dan mereka muhtadun, mereka mendapatkan petunjuk di dunia. Apa makna kezaliman di ayat ini? Ya, makna kezaliman di ayat ini, walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm, diterjemahnya ada dalam kurungnya enggak? Ada. Apa? Syirik. Kesyirikan. Makna kezaliman itu adalah kesyirikan. Kok bisa dari zalim maknanya syirik? Karena Allah taala berfirman, innasyirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa besar yang paling besar, kezaliman yang paling besar. Maka kezaliman yang paling besar ialah ketika seseorang berbuat syirik. Apa itu syirik? Menyekutukan Allah dalam ibadah. Gimana maksudnya? Dia memberikan ibadah kepada selain Allah yang harusnya diberikan kepada Allah. Dalam bentuk ibadah apapun, apakah doa, istighosah, menyembelih, bernadar, tawaf, sujud, dia berikan kepada selain Allah, maka itu syirik. Dia ngasih tumbal buat Nyi Roro Kidul, itu syirik. Dia ngasih tumbal karena baru bangun jalan, itu syirik. Dia istighosah ke Syekh Abdul Qadir Jilani, ke wali-wali, itu syirik. Dia doanya bukan pada Allah, itu syirik. Paham sini? Nah, itu syirik. Nah, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan. Dia beriman. Apa makna orang yang beriman sih? Orang-orang yang beriman itu dicatat. Yang dimaksud dengan orang yang beriman adalah i'tiqadun bil jannah. Dia meyakini dengan kalbunya. Dia meyakini dengan kalbunya. Dan mengucapkan dengan lisannya. Ya. Mengucapkan dengan lisannya dan mengamalkan konsekuensinya. Mengamalkan konsekuensinya. Dicatat. Loh, mau dicatat. Ngerti gak apa yang dimaksud beriman? I'tiqadun, yaitu ketika seorang beriman itu, kapan sih seorang beriman? Ketika dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini baru dia dikatakan beriman. Ya. Nah, beriman itu pada bentuk apa? Yaitu gimana maksudnya beriman? Meyakini di dalam kalbunya. Ya, meyakini di dalam kalbunya. Meyakini apa? Meyakini makna la ilaha illallah. Itu ngapain itu? Malah ngurusin temennya. Bukunya ada enggak? Ada, udah dicatat. Ayo. Ya, perhatikan. Meyakini dalam kalbunya. Dia seorang dikatakan beriman kalau dia mengucapkan apa? La ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Kalau tiada Tuhan selain Allah, ada tuh. Dulu siapa? Rinaldi apa agamanya? Kristen. Kristen nyembah apa? Tuhannya siapa? Yesus. Tuh ada Tuhannya Yesus. Ada Tuhan. Orang Buddha apa? Siddhartha Gautama. Ada gak? Tapi itu Tuhan-Tuhan palsu. Tuhan-Tuhan palsu yang gak berhak diibadahi. Nah, maka makna la ilallah bukan tiada Tuhan selain Allah. Tapi la ma'budah bihaqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Mereka menyembah Yesus. Menyembah Siddhartha Gautama. Menyembah Nyi Roro Kidul. Menyembah Dewi Sri. Menyembah Hanuman. Menyembah ini dan itu. Itu semua gak berhak diibadahi. Batil itu semua. Palsu. Ya, paham gak sini? Maka makna la ilaha illallah tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali kecuali Allah. Nah, ketika seorang sudah mengucapkan la ilaha illallah, dia yakini la ilaha, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar illallah, kecuali Allah. Dia meyakini dalam kalbunya. Ketika dia menyaksikan, mendengar, melihat ada yang disembah selain Allah, dia akan mengingkari. Gak ada itu. Ada orang Buddha nyembah Siddhartha Gautama. Orang Hindu nyembah si Dewi Sri. Orang Nasrani nyembah Yesus Kristus. Orang apalagi lah. Yang orang-orang yang lain. Ada orang Argentina nyembah Diego Armando Maradona. Ada agamanya. Ada. Ya. Nyembah-nyembah kayak begitu. Orang-orang Jawen. Ya. Nyembah-nyembah arwah leluhur. Nyembah-nyembah. Dan seterusnya, orang Majusi nyembah api, orang Sinto nyembah matahari. Nah, seorang yang mengucapkannya itu akan mengingkari. Mengucapkan la ilallah akan mengingkari. Dia akan ingkari. Oh, itu batil semua. Yang berhak diibadahi hanya Allah. Diyakini dalam kalbunya. Ini yang pertama, mana beriman. Ya, enggak cukup meyakini, mesti mengucapkan. Dia mengucapkan dengan lisannya. Yang kedua, tulis. Mengucapkan dengan lisannya. Mengucapkan dengan lisannya. Jangan sampai dia meyakini saja tapi gak mau mengucapkan. Nanti tidak dikategorikan sebagai orang yang beriman. Mengucapkan dengan lisannya. Jangan bengong. Udah. Ya. Nah ini penting nih, kenapa sih mesti diucapkan? Perhatikan, perhatikan, perhatikan. Eh, lihat lihat sini. Perhatikan semua. Ini penting ini. Meyakini semata enggak boleh, mesti diucapkan. Abu Thalib dulu yakin dakwah Rasulullah benar. Abu Thalib pamannya Rasulullah. Ini ponakannya ini benar ini. Eh, jangan ada yang bengong-bengong. Ayo. Ayo, jangan ada yang bengong-bengong. Bengong. Ayo. Perhatikan ini penting ini. Udah ngaji cuma seminggu sekali. 30 menit bengong juga. Aduh. Ah, perhatikan. Abu Thalib dulu membenarkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun enggak mau ngucapin, kenapa? Enggak enak sama orang lain. Sampai mau matinya ditalkin oleh Rasulullah. Ya am, qul la ilaha illallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Kalau engkau mengucapkan la ilaha illallah, aku akan bela engkau di hari kiamat, kasih syafaat. Tapi Abu Lahab temannya, CS-nya. Nih, kalau berteman sama orang buruk kayak begini nih. Abu Lahab bilang, ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muthalib. Wahai Abu Thalib, kamu udah benci sama agama bapakmu sendiri. Lihat, diungkit-ungkit, fanatisme. Fanatisme. Fanatisme kepada kesukuan, kepada nenek moyang. Kamu udah benci gak suka sama agama bapakmu sendiri, Abdul Muthalib. Mau mengucap la ilaha illallah. Akhirnya Abu Thalib gak mau mengucapkan. Padahal dalam hatinya membenarkan. Akhirnya dia mati dalam keadaan kafir. Mesti mengucapkan dan meyakini. Meyakini juga, jangan sampai kayak kaum munafikun. Kaum munafikun, mereka mengucapkan aja, tapi dalam hatinya enggak. Tadi di sholat Jumat saya bacain surah Al-Munafikun. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan ketika munafik datang kepada engkau wahai Nabi, mereka mengucapkan, wahai Rasulullah, kami bersaksi engkau adalah Rasulullah. Dan Allah juga sudah mempersaksikan engkau adalah Rasulnya. Dan Allah mempersaksikan munafik itu berdusta. Munafik itu menampakkan iman dalam hatinya, menyimpan kekufuran. Jadi mesti membenarkan di kalbu supaya tidak jadi munafik. Mesti mengucapkan supaya jangan jadi Abu Thalib dan Fir'aun. Fir'aun itu membenarkan dakwah Nabi Musa. Namun dia karena gak enak, belagu, gaya-gayaan, pura-pura kufur. Kan begitu, banyak orang yang sesat karena mau gaya-gayaan. Karena dilihat orang, ya gak? Wah keren nih dia nih. Wih, mabuknya keren. Berani gak lo begal dia? Berani. Padahal dia gak mau. Tapi karena gak enak sama temannya, akhirnya kayak gitu. Lihat, dampak sama teman yang buruk. Pernah kita waktu itu bahas ya, khutbah, kalau gak salah ya, tentang berteman dengan teman yang buruk. Ya dan bila. Nah yang berikutnya, mengamalkan dengan konsekuensinya. Wa amalun bil arkan, mengamalkan dengan anggota badan. Mengamalkan apa? Mengamalkan dengan anggota badan. Mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah. Ya, berarti dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dia mendirikan sholat, dia menunaikan zakat kalau dia sudah memenuhi syarat sebagai orang yang menunaikan zakat. Ya. Mengamalkan dengan anggota badan konsekuensinya. Dia tidak berbuat syirik, beribadah kepada Allah, menegakkan sholat. Ya, menegakkan sholat. Tadi dalam khutbah saya bacakan hadis, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan dua kalimat syahadat dan mereka sholat. Jadi mereka sholat itu bagian dari hak la ilaha illallah. Ya. Jadi mengamalkan, jangan cuma oh saya yakin tidak ada yang berhak dibadai dengan benar kecuali Allah. Kemudian saya mengucapkan la ilaha illallah, syahadu la ilaha illallah, rasulullah. Kemudian dia, saya enggak syirik. Saya hanya beribadah kepada Allah, enggak syirik, tapi dia enggak mau sholat. Nah, ini berarti tidak menunaikan hak la ilaha illallah. Tidak mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah. Ya. Paham sini? Baik. Nah, berarti udah selesai masalah iman. Iman itu menurut ahli sunnah bisa bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ya, kalau lagi kayak gini iman nambah enggak? Nambah. Nambah. Ntar kalau ketika balik ke blok gimana? Turun enggak imannya? Bisa turun. Sama enggak kayak di sini lagi ngaji? Sama. Nah, iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Apalagi kalau ketemu temannya yang begajulan dulu. Ya, yang begajulan temannya. Nah, ngumpul lagi. Imannya down, turun lagi. Nah, imannya down. Sampai kayak udah lobet imannya. Nah, udah lobet. Harusnya mesti dicas lagi. Akhirnya, nah, terjadilah. Ya, mabok lagi, zina lagi, curi lagi. Kan tadi sudah jelas sadisnya. Ya. La yazni azani wa huwa hina yazni wa huwa mu'min. Wa la yashrabul khamra wa huwa mu'min. Wa la yasrik wa huwa mu'min. Tidaklah seorang berzina ketika berzina dia tidak dianggap sebagai seorang mukmin. Orang yang minum khamr lagi pakai narkoba, ketika dia pakai narkoba tidaklah dia dianggap sebagai seorang mukmin. Tidaklah orang yang mencuri ketika dia mencuri tidak dianggap sebagai seorang mukmin. Tidak dianggap beriman. Kenapa? Habis imannya. Baik, maka iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Bahkan bisa habis terkikis. Ya, walam yalbisu imanahum bidzulmin. Perhatikan, dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Nah, kezaliman ini ada tiga macam. Tulis, kezaliman ada tiga. Kezaliman itu ada tiga. Yang pertama, yang paling besar, apa tadi? Syirik. Syirik. Karena Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan, kezaliman yang paling besar. Nah, kezaliman yang kedua yaitu menzalimi diri sendiri. Ya. Seseorang menzalimi diri sendiri. Dalam bentuk apa? Menzalimi diri sendiri dalam bentuk melakukan dosa. Ya, dalam bentuk melakukan dosa. Dosa-dosa besar. Sudah? Tadi. Ya. Kezaliman yang kedua tadi apa? Menzalimi. Dalam bentuk apa menzalimi diri sendiri? Melakukan dosa besar. Ya. Melakukan dosa besar. Dosa besar itu apa sih? Yang dilaknat oleh Allah, yang dapat ancaman neraka, yang di dunia ditegakkan hukuman. Bisa mencuri, potong tangan. Ya. Semua itu semua dosa besar, semua. Nah. Perhatikan ini. Baik. Yang ketiga, kezaliman yang ketiga, menzalimi orang lain. Menzalimi orang lain. Ya, menzalimi orang lain kayak tadi. Menumpahkan darah orang lain, mengambil harta orang lain, merendahkan kehormatan orang lain. Nah, ini kezaliman semuanya. Ya. Walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Mereka mendapatkan keamanan di mana? Di akhirat. Ya, ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Mereka dapat keamanan di akhirat. Ya, dapat keamanan. Wa hum muhtadun, mereka pun di dunia dapat petunjuk. Maka orang-orang yang bertauhid, amal dia sehari-hari itu selaras dengan sunnah. Orang yang berbuat syirik, amal dia itu selalu bid'ah. Atau kebanyakan amal dia bid'ah. Maka pelaku-pelaku bid'ah itu dia musyrikun. Kebanyakan. Mereka-mereka yang suka bikin ibadah-ibadah baru, itu mereka pula yang suka memberikan ibadah kepada selain Allah. Dalam bentuk larung saji, sedekah laut, ngasih tumbal, dan seterusnya. Taib. Ya, sudah mau jam 1. Saya cukupkan. Berarti selesai satu ayat ini aja. Ya, dipahami, dipelajari. Pekan besok insyaallah ditanya. Hah? Ya. Ya, berarti besok bab berikutnya ya. Ya. Oh, belum. Ya. Ya, man syahida, yaitu pekan depan hadisnya. Yang ini sekarang ayat ini aja dulu, sudah jam 1. Ya, balik insyaallah. Subhanakallah bihamdik, syadullah ilaih lantas, tapi kawati bilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.